أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه وطائفة وجاها عدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا أصل مسلم ووقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله باب صلاة الخوف berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah bab tentang salat khauf. Apa itu salat khauf? Salat khauf adalah salat yang dikerjakan dalam kondisi kaum muslimin ketakutan dalam kondisi berperang. Maka dalam bab ini kita akan mempelajari tentang kaifiat cara pelaksanaan salat khauf dalam kondisi kaum muslimin berperang melawan orang-orang kufar. Dan salat ini pun berbeda-beda sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi, sesuai dengan di mana letak posisi musuh. Dan banyak sekali perkara-perkara yang dibolehkan dalam mengerjakan salat khauf untuk memudahkan kaum muslimin, yang tidak dibolehkan untuk dikerjakan pada waktu mereka dalam kondisi aman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang cara salat khauf ini dalam kitab-Nya yang mulia dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatan minhum ma'ak." وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Ini ayat yang menceritakan tentang salat khauf. Berarti perkara salat khauf ini dalilnya bukan hanya dalam hadis, juga terdapat dalam ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, "Wa idza kunta fihim," kalaulah engkau berada di antara mereka dalam kondisi peperangan, "fa aqamta lahumus salata," dan engkau menegakkan bagi mereka salat, mengerjakan dengan mereka salat, "fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak," hendaklah satu kelompok daripada mereka berdiri besertamu. Waliyakhudhu aslihatahum, hendaklah mereka bersiap-siap mawas diri dengan mempersiapkan senjata-senjata mereka. Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum, andai kata mereka sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaklah ya orang-orang sebagian lain yang tidak ikut salat beserta Nabi SAW berdiri di belakang mereka ketika musuh di hadapan. Tentunya ini waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaklah mereka mawas diri, berhati-hati menyiapkan senjata-senjata mereka. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir ingin kalaulah kalian lalai, lengah, maka mereka akan menyerang kalian, mengambil harta kalian dan senjata-senjata kalian. Sampai akhir ayat. Ini penjelasan tentang dianjurkannya, disyariatkan salat dalam kondisi khauf. Adapun dalam sunnah, Rasulullah SAW terdapat dalam keterangan yang sahih mengerjakan salat khauf ini pada 4 tempat, di Batnu Nakhlah, di Asfan, di Qurat, dan Dhatur Riqa'. Dan telah sepakat para ulama bahwasanya boleh saja pelaksanaan salat khauf ini dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok dengan satu imam, ya. Kemudian setelah mereka selesai, mereka menjaga, baru kelompok yang salat dengan satu imam, jadi dua imam. Dua imam dalam dua kelompok yang berbeda. Ini situasinya jika memang yakni dapat di masing-masing salat satu kelompok salat dengan imamnya, kemudian salat setelah itu kelompok lain dengan imamnya, ganti-gantian. Adapun yang kedua, mereka juga sepakat jikalah kondisi sangat riskan sekali, mengkhawatirkan, dikhawatirkan tidak akan dapat mengerjakan dengan jamaah, maka mereka dibolehkan sholat dengan sendiri-sendiri di tempat-tempat mereka jika kondisi tidak dapat yakni dikondisikan lagi untuk berjamaah. Maka sepakat para ulama mereka boleh sholat sendiri-sendiri, bahkan dibolehkan mereka untuk meninggalkan gerakan-gerakan sholat seperti sujud, ruku, i'tidal jika kondisinya sangat genting sekali. Bahkan mereka boleh sholat dengan mengendarai tunggangan mereka, dengan berlari, dengan berjalan, tanpa ada sujud dan rukuk, dalam kondisi yang tidak dapat lagi dikerjakan sholat dengan semestinya. Adapun cara pelaksanaan sholat jika dikerjakan dengan satu imam, ya, juga dibolehkan. Nanti akan diterangkan tentang bagaimana kifiat sholat berjemaah pada sholat khauf, dalam kondisi peperangan, dalam kondisi takut dikejar musuh dan seterusnya. Dan tentunya sholat khauf ini menunjukkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, tentang alangkah besarnya perkara sholat, alangkah besarnya perkara sholat yang harus diperhatikan dan tidaklah dikerjakan pada waktunya. Dalam kondisi peperangan pun para sahabat dan Rasulullah mengerjakan sholat di waktunya. Dalam kondisi mereka berperang, berhadapan-hadapan, ya, antara musuh dengan kaum muslimin, pun tetap diwajibkan mereka sholat jika telah tiba waktunya. Walaupun dalam keadaan tidak sujud, tidak ruku, walaupun mereka sedang menebas leher musuh-musuh Allah, walaupun mereka sedang mungkin menembakkan meriam-meriamnya, walaupun mereka dalam kondisi sedang meluncurkan roket-roketnya, maka tetap sholat jika telah tiba waktunya. Ini menunjukkan betapa pedulinya Islam terhadap perkara sholat ini. Ini menunjukkan alangkah naifnya orang-orang yang tidak sholat sementara mereka dalam kondisi aman. naif sekali, miskin sekali mereka, fakir sekali mereka, ya. Dan hal ini menunjukkan tentang pentingnya berjemaah. Selama siapa dapat dikerjakan berjemaah, dikerjakan jemaah. Dalam kondisi perang pun Nabi mengerjakan jemaah. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang bermalas-malasan mengerjakan jemaah. Dalam kondisi perang pun tetap jemaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat jika memungkinkan. Dan perkara ini menunjukkan tentang betapa besarnya jihad di jalan Allah SWT, betapa pentingnya jihad di jalan Allah SWT. Karena besarnya perkara jihad sampai-sampai dibolehkan Allah SWT untuk mengerjakan tata cara sholat dengan sebisanya, meninggalkan banyak rukun, meninggalkan banyak gerakan, sambil berjalan, sambil berlari, sambil menyerang, sambil mundur untuk siasat, menghadap kiblat atau enggak menghadap kiblat, semuanya dibolehkan dalam rangka jihad fi sabilillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah, menyebarkan agama Allah, menyebarkan dakwah kepada manusia. Dan tidaklah kaum muslimin ditimpa kehinaan kecuali karena mereka meninggalkan jihad di jalan Allah SWT ketika mereka sibuk dengan dunia mereka, ketika mereka tergila-gila dengan bumi, dengan dunia ini, mereka condong ke bumi, mereka ingin gemerlap kehidupan dunia, maka mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentang kaifiat salat khauf sebagaimana diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita jelaskan. Yang pertama adalah dengan hadis yang datang dari Salih bin Khawat an Salih bin Khawat, dan dia adalah daripada orang-orang tabi'in. Salih adalah daripada para tabi'in. Bin Khawat, amman sallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khawat, dia sahabat bapaknya. Dia mengatakan bahwasanya ini dia dapatkan dari salah seorang yang pernah salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Salih bin Khawat amman sallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Salih bin Khawat, dari orang yang pernah ikut berperang beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah ikut salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma dzatir riqa', pada peperangan Dzatur Riqa'. Peperangan Dzatur Riqa' adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Peperangan ini disebut dengan nama Dzatur Riqa' karena pada saat itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, tanpa mengenakan sepatu ataupun sandal, saking panjangnya perjalanan sandal dan sepatu mereka tak mampu bertahan, maka mereka pun dalam keadaan bertelanjang kaki berperang. Saking dahsyatnya tanah yang panas, padang pasir yang panas, akhirnya kaki mereka lecet-lecet, lepas-lepas kuku mereka. Karena itulah mereka mengoyakkan baju-baju mereka, diikatkan di kaki-kaki mereka, sehingga akhirnya baju-baju itulah yang dijadikan sebagai alas kaki bagi mereka. Karena itulah mereka disebut, karena inilah disebut dengan peperangan Dzatur Riqa'. Arti Riqa' adalah kain-kain tambalan atau kain-kain perca atau kain-kain robekan. Untuk agama Allah mereka korbankan segalanya. Anna yawma Dzatur Riqa' ya salatul khauf. Salih bin Khawat menceritakan dari salah seorang sahabat yang pernah salat dengan Nabi pada perang Dzatur Riqa' dalam melaksanakan salat khauf. Anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam salat ma'ahu. Caranya adalah satu rombongan ini dibagi dua. Satu kelompok yang pertama salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ifatan wijahal adu. Satu kelompok lainnya mereka itu ada di hadapan kelompok ini, di arah musuh. Di mana musuh, kesanalah mereka menghadap. ya, atau kelompok ini. Jadi untuk membayangkan setengahnya salat bersama Nabi, yang setengah lain menjaga, menunggu musuh, menghadang musuh, berhadapan dengan musuh. Ya, untuk bayangkan pada masa dahulu perangan enggak ada yang namanya meriam, enggak ada yang namanya bom, enggak ada namanya senjata otomatis, enggak ada namanya F-16, enggak ada. Peperangannya benar-benar hadap-hadapan. Paling peperangan jarak jauh dengan panah. Makanya kalaulah musuh di hadapan, sebagian menghadap musuh, sebagian lain salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bil ladzina ma'ahu rak'atan. Maka Rasulullah salat dengan satu kelompok yang sisa tadi, setengahnya satu rakaat. Tsumma tsabata qa'iman. Kemudian ketika bangun pada rakaat kedua, Nabi tetap bangun. Wa atammu li anfusihim. Adapun kelompok yang pertama tadi yang salat bersama Nabi pada rakaat kedua mengerjakan salat sendiri-sendiri, setelah itu mereka sempurnakan. Jadi ya, Rasulullah pertama kali salat dengan sebagian daripada sahabat. Mana sebagian lainnya? Menghadap musuh. Maka salatlah Rasulullah dengan kelompok ini ya, bersama-sama ruku, sama-sama ruku, i'tidal sama, sujud sama, duduk dan tersujud sama juga, sujud kembali sama. Kemudian bangun Rasulullah. Maka mereka pun bangun melanjutkan salat sendiri-sendiri sampai salam. Sudah? Sampai di sini antum paham? Bisa bayangkan? Thumman sarafu. Kemudian setelah mereka salat sendiri-sendiri, mereka pun pergi semuanya. Fasaffu wijah ladu. Mereka menggantikan posisi sebagian sahabat lain yang belum salat. Maka mereka pun datang. Waja'at ath-tha'ifatul ukhra. Datanglah kelompok yang kedua tadi. Fasalla bihim raka'ah. Maka kelompok yang kedua ini salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati baqiyat. Mereka salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sisa daripada salat yang belum dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata salat yang dua rakaat atau mereka sedang mengqasar karena musafir, ya. Maka ketika Rasulullah berdiri rakaat kedua, dia tunggu sampai datang pasukan yang tadi menjaga. Ketika datang bersama-sama, mereka takbiratul ihram kemudian menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ruku, mereka pun ruku. Nabi i'tidal, mereka pun i'tidal. Nabi sujud, mereka pun sujud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada rakaat terakhir. Rasulullah tetap menunggu mereka dalam kondisi duduk tahiyat akhir. Wa atammu li anfusihim. Adapun mereka langsung bangun karena mereka baru satu rakaat kan. Mereka kerjakan masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian mereka tunggu bersama-sama Nabi. Thumma sallama bihim. Mereka pun salam beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati Bukhari Muslim dan lafaznya adalah lafaz Muslim. Wa waqa'a fil ma'rifati bil ibn Mandah an Salih bin Khawwat an Abi. Dalam kitab Ma'rifah yang dikumpulkan oleh Ibnu Mandah, bahwa hadis ini dari Salih bin Khawwat, dari bapaknya Khawwat. Jadi inilah cara yang pertama dalam mengerjakan salat khauf, dan banyak sekali kaifiat tata cara dalam mengerjakan salat khauf, ikhwan rahimakumullah. Banyak sekali. Dan kita akan membahas insyaallah malam hari ini 4 kaifiat salat khauf yang memang hadis-hadisnya sahih dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertamanya, hadis dari Salih bin Khawwat. Dibagi dua. Saya ulangi lagi, dibagi berapa? Jadi dua kelompok. Satu kelompok pertama salat dengan Nabi satu rakaat. Setelah itu mereka kerjakan sendiri-sendiri. Sampai mereka salam, mereka menggantikan posisi yang sedang menjaga. Kemudian yang menjaga salat beserta Nabi satu rakaat juga. Maka ketika Nabi duduk tahiyat akhir sebelum salam, Nabi tunggu mereka. Ketika rakaat kedua, mereka masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Kemudian bersama-sama mereka, yakni salam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kelompok yang pertama, mereka ikut bersama-sama Rasulullah takbir terihram, tapi tidak ikut salam. Adapun kelompok kedua, mereka tidak ikut takbiratul ihram beserta Nabi SAW, tapi mereka ikut apa? Salam. Maka adil dia. Kelompok pertama takbiratul ihram, kelompok kedua salam. Dan salam adalah perkara berupa perkataan, perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini jenis yang pertama, ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian jika pertanyaan timbul, bagaimana jika salatnya itu yang jumlahnya 3 rakaat seperti maghrib, mereka berjamaah, ya? Atau dua yang salatnya 4 rakaat, mereka berjamaah? Karena pendapat jumhur ulama, salat khawf tidak mengurangi jumlah rakaat. Kalau mereka musafir, boleh dikosor menjadi 2. Kalau anda kata mereka tidak musafir, maka tetap mengerjakan dengan 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka posisi Rasulullah SAW itu jika salatnya 4 rakaat, dia salat dengan kelompok yang pertama 2 rakaat. Ya? 2 rakaat. Kemudian ketika Rasulullah SAW tahiyat, mereka pun tahiyat, mereka salam, Rasulullah bangun, Rasulullah bangun, mereka pun bangun, mereka kerjakan 2 lagi sendiri-sendiri. Setelah itu mereka pergi gantian. Adapun yang kedua, mereka ikut 2 rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi duduk tahiyat, mereka tambah setelah itu 2 rakaat lagi masing-masing, baru salam bersama-sama. Ini cara yang pertama. Kalau anda kata 3 rakaat bagaimana? Di mana Rasulullah SAW membaginya? Maka 3 rakaat yakni Rasulullah SAW 2 rakaat pertama beserta kelompok yang pertama. Adapun rakaat yang terakhir 1 rakaat, maka Rasulullah salat dengan kelompok yang kedua. Maka kelompok yang pertama dapat mengerjakan 2 rakaat dengan Nabi, kemudian mereka salat sendiri 1 rakaat. Kelompok kedua dapat mengerjakan 1 rakaat dengan Nabi, kemudian duanya mereka mengerjakan sendiri dan salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaifiat yang pertama. Taib. Dan dalam hadis ini menunjukkan bolehnya, yakni untuk kemaslahatan imam, dia menunggu salam sampai bersama-sama mereka salam. Dan hal ini dapat dikerjakan ketika antum salat mengerjakan, contohnya apa namanya, antum mengerjakan maghrib sementara imamnya sholat isya. Sebagian ulama berkata bahwasanya ketika antum akan salam, karena antum 3 rakaat, ya, dan imam tentu dia bangun rakaat keempat sholat isya, ya kan? Maka sebagian mengatakan antum jangan langsung salam, tunggu sampai imam duduk tahiyat akhir dan salam serta imam. Tuh paham? Kalau anda kata antum qadarullah musafir, dapat masjid orang-orang sedang sholat mukim, maka antum ketika itu waktunya adalah waktu sholat isya, tapi antum belum maghrib, harus dahulukan sholat maghrib. Maka antum sholat maghrib 3 rakaat sementara imam mengerjakan 4 rakaat. Maka di rakaat terakhir antum jangan langsung salam. Menurut sebagian para ulama, tunggulah imam sampai salam serta imam. Walaupun sebagian mengatakan tidak mengapa antum langsung salam karena antum 3 rakaat. Setelah itu antum bangun kembali 1 rakaat, kerjakan serta imam salat isya, tambah ketika itu 3 rakaat lagi. Wallahu taala a'lam. Jadi gerakan-gerakan yang banyak diperbuat dalam salat khauf ini tidak mengapa jika itu untuk kemaslahatan salat. Sekali lagi kita katakan hadis ini menunjukkan tentang pentingnya salat jamaah. Karena itu enggak salah jika para ulama mengatakan salat jamaah itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang tidak ada uzur. Dalam perang sekalipun tetap mereka diwajibkan berjamaah, apalagi di luar peperangan. Ya. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang meninggalkan jamaah kecuali jika ada uzur syar'i seperti sakit dan seterusnya. Wallahu taala alam. Sekarang kita berpindah kepada kaifiat yang kedua. Tafadhal, iqra. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala wazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibal Najd fawazaina al-aduwa fasaffafnahum فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين Thumman sarafu makanat ta'ifati allati lam tusalli faja'u faraka'a bihim raka'atan wasajada sajadatain thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a linafsihi raka'atan wasajada sajadatain muttafaqun alaihi wallafzu lil Bukhari. Tayyib, baca sekali lagi. Adha, Ridha, baca sekali lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala ghazawtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibala Najd fawazainal aduwa fasaqna lahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana faqamat ta'ifatun ma'ahu tusalli wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu wa raqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimat ma'ahu wa sajada sajadatain tummat sarafu makanat ta'ifati allati lam yusalli faja'u faraqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim raq'atan wa sajada sajadatain thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraqa'a li nafsihi raq'atan wa sajada sajadatain muttafaqun alaihi wallafdhu lil Bukhari. Adapun kaifiat yang kedua, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dari ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, berkata beliau yakni ibnu Umar Abdullah bin Umar, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama qibala Najdin, aku pergi berperang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd, ke arah timur di sana, ke arah Irak. Fawazainal aduwa, maka kami telah yakni melihat musuh, menghadapi musuh. Fasafafnahum, bahkan kami sudah sejajar dengan musuh. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat beserta kami. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka dibagi lagi menjadi dua. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka berdirilah satu kelompok dari kami beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu, adapun sebagian lainnya mereka menghadapi musuh. Mereka menghadap ke arah musuh, menghadang musuh. Waraka'a biman ma'ahu, maka Rasulullah pun rukuk beserta kelompok yang pertama, rukuk bersama, beri'tidal bersama. Wasajadah sajadataini, kemudian Rasulullah sujud, ya, mereka pun sujud. Rasulullah bangun, mereka pun bangun. Rasulullah sujud lagi, mereka pun sujud. Thumman sarafu makanat ta'ifatillati lam tusalli, kemudian kelompok yang pertama ini, ya, mereka pada rakaat kedua pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan posisi kelompok yang pertama yang belum salat sama sekali. Berarti mereka berapa rakaat dah? Satu rakaat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan enggak salam mereka. Langsung tinggalkan salam. Mereka pergi menggantikan kelompok yang pertama yang berjaga. Faja'u faraka'a bihim raka'atan, maka datanglah kelompok yang kedua. Mereka pun salat beserta Nabi, Nabi rukuk, mereka pun rukuk, Nabi i'tidal, mereka i'tidal, Nabi sujud, mereka pun sujud, Nabi duduk dan terus sujud, mereka pun duduk dan terus sujud, kemudian Nabi sujud lagi, mereka sujud, kemudian Nabi duduk tahiyat akhir, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung salam. faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajadataini. Adapun mereka ya masing-masing menyempurnakan salat mereka yang tersisa, masing-masing mengerjakan salat mereka yang tersisa. Kalau ada 2 rakaat, ketika itu masing-masing mengerjakan 2 rakaat. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajadataini, muttafaqun alaihi. Maka masing-masing mereka ya setelah itu bangun, kemudian setelah mereka bangun baca ayat, baca Fatihah, mereka rukuk, i'tidal, dan sujud sampai akhirnya selesai, mereka pun salam. Jadi masing-masing dapat dengan Nabi 1 rakaat. Ya. Padahal rakaat kedua masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri ketika itu. Ini cara yang kedua. Jadi kita ulangi lagi ya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, sifatu hadhihi shalah, adapun sifat salat yang kedua ini, an yaj'al imamun nas ta'ifatain, imam membagi mereka menjadi 2 kelompok. Ta'ifatun tahrusu tijahal adu, satu kelompok menjaga musuh. Wa ta'ifatun tusalli ma'ah, kelompok yang kedua salat beserta Nabi. Fa yusalli bi ta'ifatil ula rak'atan wa sajdatain, maka dia salat dengan kelompok yang pertama ini ya 1 rakaat plus 2 sujud. Karena kan 2 kali sujud. Tsumma tamdhi ila jihatil adu lil hirasa, kemudian bangunlah kelompok ini pergi menggantikan posisi yang pertama menjaga musuh. Biduni itmami salatin, tanpa menyempurnakan salat mereka dulu. Tsumma ta'ti ta'ifatu tsaniyah, kemudian datanglah kelompok yang kedua yang tadi menjaga. Fa yusalli bihim al-imam rak'atan wa sajdatain, maka kemudian Rasul salat dengan mereka 1 rakaat plus 2 sujud. Wa yatashahhad wa yusallim wahdah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tasyahud akhir, kemudian salam sendiri. Karena Rasulullah telah sempurna salatnya, li tamami salati. Tsumma ta'udu hadhihi at-ta'ifah ila makani hirasatiha biduni salam. Maka kembalilah kelompok yang kedua ini ke tempat, yakni kelompok yang pertama kali salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga musuh. Tsumma ta'ti at-ta'ifatul ula ila makaniha al-awwal wa tusalli fi makaniha taqlilan lil mashy. Maka adapun kelompok yang pertama tadi belum selesai, maka mereka kembali ke tempat semula dan mereka salat di sana menyempurnakan salatnya. Fatutimmu salataha wahdaha, maka mereka kerjakan salat yang rakaat kedua itu dengan sendiri-sendiri. Kemudian mereka pun pergi menggantikan posisi yang kedua tadi, yang masih 1 rakaat yang belum selesai. Tsumma ta'ti ta'ifatu tsaniyah, datanglah kelompok kedua. Fatutimmu salataha wahdaha, kembali mereka pada posisi pertama mengerjakan salat yang bersisa. Li'annahum lam yadkhulu ma'al imami fi awal shalah, karena mereka enggak salat dengan imam sejak awal. Maka masing-masing dapat dengan imam 1 rakaat. Ya. Bedanya ikhwan rahimakumullah, pada jenis yang kedua ini mereka satu kelompok salat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun dari sujudnya rakaat kedua, mereka pergi tinggalkan salat menggantikan orang-orang yang belum salat. Maka masuklah kelompok yang kedua. Kemudian mereka salat dengan Nabi 1 rakaat. Kemudian sampai selesai Nabi salam, mereka pun tinggalkan lagi, enggak langsung salat. Mereka tinggalkan salat ini sisa 1 rakaat. Mereka gantikan lagi kelompok yang pertama. Kemudian kelompok pertama kembali pada posisi pertama, mereka salat sendiri-sendiri sampai salam selesai. Setelah itu mereka menggantikan kelompok yang kedua tadi, maka datanglah kelompok kedua kembali salat dengan sendiri-sendiri sampai selesai. Ini cara yang kedua. Paham antum? Ini cara yang kedua. Kalau anda kata cara yang pertama, ada kemiripannya. Cara yang pertama, kelompok yang pertama itu mereka ikut beserta Nabi takbir, kemudian mereka kerjakan setelah itu yakni salat sendiri-sendiri. Adapun kelompok yang kedua pada jenis yang pertama, mereka ikut dengan Nabi apa? Salam. Kalau ini enggak ada ikut salam. Semuanya mengerjakan salat dengan sendiri-sendiri. Enggak ada ikut salam. Adapun yang pertama itu ikhwan rahimakumullah, ya, bedanya lagi yang pertama selepas Nabi itu bangun, apa namanya, dari ruku, ketika dari sujudnya Rasulullah bangun, mereka ini kerjakan sendiri-sendiri. Setelah itu mereka bubar, ya kan? Kemudian barulah setelah itu datang, ketika itu kelompok yang kedua, mereka mengerjakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu rakaat. Ketika Nabi akan salam, Nabi tunggu mereka, baru mereka kerjakan sendiri. Kemudian salamnya sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk yang pertama. Ini yang pertama bentuknya. Dibagi dua kelompok juga. Kelompok yang pertama sholat dengan Nabi berapa rakaat? Satu rakaat. Kemudian Rasulullah tetap berdiri, mereka kerjakan sendiri. Setelah mereka kerjakan sendiri, mereka pun bubar. Berarti selesailah perkara mereka, ya kan? Mereka berangkat ke tempat musuh. Datanglah ketika itu kelompok kedua. Kemudian mereka sholat dengan Nabi, bagi Nabi rakaat kedua, bagi mereka rakaat pertama. Jika itu sholatnya dua rakaat, maka Nabi satu rakaat, ya, dengan yang kedua ini. Ketika Rasulullah akan salam, Rasulullah enggak langsung salam. Nunggu mereka selepas Rasulullah duduk tahiyat akhir, mereka bangun, mereka ruku, sujud dan seterusnya, baru sama-sama salam. Adapun pada yakni cara yang kedua ini, ikhwan rahimakumullah, juga dibagi Nabi menjadi dua kelompok. Bedanya ketika rakaat pertama selesai, ya, Rasulullah bangun, maka mereka ini langsung tinggalkan salat tanpa menyudahi sholat, belum selesai mereka. Kalau yang pertama langsung kerjakan sendiri sampai selesai, ini enggak, langsung bubar, mengambil posisi para sahabat-sahabat mereka yang berhadapan dengan musuh. Maka datanglah kelompok kedua, maka mereka pun sholat dengan Nabi SAW satu rakaat juga. Bedanya, ya, yang kelompok kedua ini ketika Rasulullah SAW selesai, Rasulullah salam, mereka enggak sempurnakan, mereka gantian berangkat ke tempat musuh. Maka yang pertama tadi kembali kepada posisi awal, mereka sempurnakan sampai sendiri-sendiri salam, baru setelah itu mereka bubar kembali kepada posisi yang pertama. Maka posisi kelompok yang kedua mengerjakan kembali sholat itu dengan sendiri sampai salam. Jadi yang keduanya lebih banyak gerakannya pulang balik, yang pertama lebih sederhana. Yang pertama ini yang senada dengan Quran Al-Karim, tapi ini juga boleh dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi. Baik. Sekarang cara yang ketiga. Fadhal iqra. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sahidatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi wa safafna saffain. Saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblati. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم حضر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود Falamma qada sujuda qama as-saffu alladhi yalihi fa dhakara al-haditha wa fi riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saffu al-awwal falamma qamu sajada as-saffu al-thani thumma ta'akhkhara as-saffu al-awwal fa taqaddama as-saffu al-thani وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياس الزرقي مثله وزاد إنها كانت بأسفان. طيب adapun cara yang ketiga adalah yang bersumber daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi. Aku menghadiri beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Fa safafna saffaini. Maka kami semuanya membuat menjadi dua saf. Ini kalau posisi musuh di hadapan, enggak menyerah, enggak tersebar di hadapan lawan, ya. Ini pernah Rasulullah kerjakan di Asfan, ketika Rasulullah akan umrah. Didengar oleh orang-orang Quraisy, maka mereka mengutus ketika itu Khalid bin Walid dengan warta tentara berkuda untuk menyerang kaum muslimin. Ketika sholat zuhur, Khalid terluput. Mereka sholat sebagaimana biasa. Maka melihat Rasulullah dan para sahabat ketika itu sholat, ketika zuhur, mereka dalam keadaan tenang, aman. Peluang, kata Khalid, untuk menghabisi mereka ketika asar. Maka Khalid menunggu sholat asar, ya. Maka ketika itu turunlah wahyu memberitahukan kepada Nabi SAW. Maka mereka pun mengerjakan cara yang ketiga ini, agar jangan sampai musuh dapat menyerang mereka. Bagaimana caranya? Berkata Jabir, fasafafna saffaini, kami pun membuat dua saf, dua baris. Saffun khalfa Rasulillah wal adu, satu saf mereka persis di belakang Rasulullah SAW, di hadapan mereka musuh. Bainana wa bainal qiblah, ketika itu musuh di hadapan kami, ya, musuh antara kami dan kiblat. Fakabbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fakabbarna jami'an, maka kami pun bertakbir ketika Rasul bertakbir, seluruhnya kami pun bertakbir dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raka'a, kemudian Rasulullah rukuk. Wa raka'na jami'an, kami pun semuanya rukuk seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kondisi rukuk masih dapat kita bantau musuh ketika itu, masih dapat dalam kondisi siaga. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an, kemudian dia bangun dari rukuknya, kami pun semuanya bangun. Tsumma hadara bisujud, kemudian Rasulullah SAW sujud, ya, merunduk untuk sujud. Wassaful ladzi yalih, diikuti dengan saf yang di belakang Rasulullah persis. Wa qama as-saffu al-mu'akhkhar fi nahr al-adu, adapun saf di belakang mereka tetap dalam kondisi berdiri, dengan posisi berdiri menghadap musuh, berjaga-jaga, ya. Jadi rakaat pertama ini mereka sama-sama takbir, sama-sama rukuk, sama-sama i'tidal. Ketika sujud, maka saf yang pertama saja yang berdekatan dengan Rasulullah itu yang sujud, adapun saf kedua mereka tetap berdiri menunggu. Falamma qadha as-sujuda qama as-saffu alladhi yalih, ketika Rasulullah bangun daripada sujudnya, maka ketika itu berdirilah saf yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pindah ke belakang, nanti akan dijelaskan pada hadis yang kedua. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saffu al-awwal, maka Rasulullah pun sujud disertai dengan saf yang pertama sujud. Falamma qamu sajada as-saffu tsani, ketika mereka semuanya bangun, maka ketika itu, ya ikhwan rahimakumullah, sujudlah saf yang kedua, ya. Karena ketika itu posisi mereka, saf yang pertama dengan posisi Rasulullah itu dihadapan dengan musuh, sujudlah ketika itu yang pada posisi yang kedua, sampai mereka bangun, sama-sama bangun. Setelah semuanya bangun, thumma ta'akhkhara as-saful awwal, saf yang di depan tadi ke belakang pindah. Wa taqaddama as-saful tsani, saf yang tadi di belakang ke depan pindah. Wa dzakara mithlah, kemudian sebutkan sepertinya. Akan ganti-gantian, ya. Maka berpindahlah yang pertama, saf pertama ke belakang. Kemudian saf yang kedua pindah ke depan. Maka ketika itu ikhwan rahimakumullah, ya, maka salatlah saf yang kedua yang telah pindah ke belakang ini beserta Rasulullah SAW. Sama-sama mereka semuanya mengikuti gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika rukuk sama-sama rukuk, ketika itidal sama-sama itidal, ketika sujud, maka ketika itu sujudlah saf yang kedua tadi yang pindah ke depan beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saf yang pertama yang ke belakang mereka sujud enggak? Enggak, gantian. Mereka tetap berdiri, ya. Kemudian mereka pun bangun daripada sujud, kemudian mereka lagi sujud, mereka bangun kembali daripada sujud, ya, dan terus sujud. Kemudian ketika itu maka yang di belakang mereka pun sujud. Ini posisi yang di depan dalam kondisi duduk. Sab pertama dengan Nabi, sab yang kedua menjadi sab pertama dengan Nabi, mereka dalam posisi sujud, dalam posisi duduk, tahiyat akhir. Adapun yang belakang, mereka itu sujud, bangun dan terus sujud, kemudian sujud kembali, kemudian tahiyat akhir. Thumma sallaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Maka ketika Rasul salam, kami pun semuanya salam, rawahu Muslim. Ini cara yang ketiga. Jadi pada cara yang ketiga ini enggak dibagi dua, enggak menjadi kedua kelompok, tapi dibagi menjadi dua apa? Dua saf. Ini ketika posisi musuh di hadapan, anda yang kata posisi musuh di belakang, di samping, maka dikerjakan cara pertama, cara yang kedua, ganti-gantian. Kalau posisinya di depan, maka ini yang dikerjakan. Ya, dua saf. Maka pada rakaat pertama, maka sujudlah yang saf belakang Rasulullah, saf yang pertama. Sampai mereka bangun, ketika mereka bangun, maka sujudlah yang di belakang. Setelah mereka sama-sama berdiri, maka pindah tempat, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Maka mereka pun salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sujud, maka yang di depan tadi dari saf yang belakang sujud beserta Nabi, adapun saf yang pertama pindah ke belakang, mereka tetap berdiri. Sampai ketika mereka semua duduk tahiyat, ya, duduk tahiyat akhir, maka kemudian belakang pun mereka sujud dan duduk, baru sama-sama salam. Yang dikhawatirkan ketika kapan? Sujud. Kalau semua sujud, ketika itu kesempatan. Dan tentunya mereka bersiap-siap senantiasa. Makanya Allah katakan wahudhu hizrakum, bersiap-siaplah, kan waspadalah, mawas dirilah. Ya, maka sebagian ulama membolehkan ketika itu mereka sholat dengan pedang-pedang mereka. Ya, walaupun mungkin di pedangnya itu ada ketika itu masih ada nempel bekas darah musuh, enggak ada masalah, sholatnya sah. Ini cara yang ketiga. Baik, cara yang keempat, fadal, berita selesaikan. Walin nasai min wajahin akhara an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi raq'atain thumma sallama thumma shalla bi akharina raq'atain bi akharina raq'ataini thumma sallama. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. طيب. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه. Dan dalam hadis yang dikutip oleh Nasa'i dari jalan yang lain, dari Jabir juga, tapi sahabatnya dari Jabir. أن النبي صلى بطائفة من أصحابه ركعتين. Bahwasanya Nabi salat dengan para sahabat-sahabatnya, satu kelompok daripada sahabat-sahabatnya, dengan dua rakaat. Thumma sallama, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. Thumma salla bi akhirin rakaatain, kemudian Rasulullah salat dengan kelompok yang lain dua rakaat. Thumma sallam, kemudian Nabi pun salam. Wa mithluhu li Abi Daud an Abi Bakrah, dan sepertinya pula dikeluarkan Abu Daud, tapi dari jalan sahabat Abu Bakrah. Ya, ini cara keberapa? Empat. Di mana Rasulullah SAW salat, ya, dibagi dua kelompok. Dengan yang pertama Rasulullah salat dua rakaat, setelah itu mereka salam sama-sama salam. Dengan yang kedua Rasulullah salat dua rakaat lagi sama-sama salam. Adapun para sahabat mengerjakan berapa rakaat? Dua rakaat masing-masing kelompok. Rasulullah berapa rakaat? Empat rakaat dengan dua kali salam. Maka dua rakaat pertama adalah merupakan sholat fardu bagi Rasulullah. Adapun dua rakaat kedua adalah merupakan sholat sunnah bagi Rasulullah SAW. Jadi satu imam, dan imamnya dua kali sholat dengan jemaahnya. Baik. Antum baca lagi hadis berikutnya, akhi. Fadhal. Wa'an Huzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla salatal khawfi biha ulai raq'atan wa biha ulai raq'atan wa lam yaqdu. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa mithluhu 'inda Ibn Khuzaimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun cara yang kelima ini, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatul khauf biha ulai rak'ah, bahwasanya Nabi pernah salat mengerjakan salat khauf dengan para sahabatnya, ya, dengan sebagian sahabatnya satu rakaat, wa biha ulai rak'ah, dengan sebagian lainnya satu rakaat, wa lam yaqdu. Adapun Nabi mengerjakan dua rakaat, mereka mengerjakan masing-masing satu rakaat dan mereka tidak tambah. Hadis yang dikutip oleh Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i disahihkan Ibnu Hibban. Dan seperti ini pula terdapat dalam yakni sahih Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih. Berarti ketika ini ikhwan rahimakumullah, mereka hanya mengerjakan yang dua rakaat satu rakaat saja. Masing-masing mengerjakan satu rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah rakaat pertama selesai, mereka langsung menyelesaikan, ya, satu rakaat, mereka langsung bubar. Satu rakaat langsung bubar mereka. Kemudian datang rakaat rombongan yang kedua, satu rakaat, kemudian mereka pun yakni setelah itu salat beserta Nabi sampai selesai. Jadi masing-masing mereka mengerjakan satu rakaat, satu rakaat, Nabi dua rakaat. Baik. Hadis yang terakhir, fadhal. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi ra'atun ala ayyi wajhin kana, rawahul bazzaru bi isnadin da'ifin. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari ibni Umar semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul khawfi rak'atun ala ajlu ala ayyi wajhin kan. Salat khawf itu cuma satu rakaat saja, bagaimanapun caranya yang diperbuat. Hadis dikutip oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Dan hadis ini lemah. Kata Imam Syafi'i hadis ini la yasbut, tidak benar, dhaifun oleh Ibnu Hajar. Berkata Al-Haythami fihi Ibnu Al-Yalmani wa huwa dhaif, dalamnya ada Ibnu Al-Yalmani dan dia lemah. Tetapi hadis yang sebelumnya ini sahih. Satu rakaat itu sahih. Hadis sebelumnya ini, hadis dhaif ini sahih. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, taqulu bil ahadits kulliha, ahadits salatil khauf, atau takhtaru wahidan minha? Apakah engkau ya Imam mengatakan dan mengerjakan semua salat yang disebutkan dalam hadis, atau kau pilih satu daripadanya? Fa ajaba rahimahullah, berkata Imam Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Muhammad rahimahullah, man dhahaba ilaiha kulliha fa hasan, yang mengerjakan semuanya baik-baik saja. Wa amma hadis Sahal bin Abi Hazamah fa an akhtaruhu, adapun hadis Sahal bin Abi Hazamah itu yang kupilih yang pertama. Ini bin Imam Ahmad Muhammad rahimahullah taala, yakni ketika Rasulullah salat di Dzatur Riqa', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Dzatur Riqa', itu hadis yang pertama, cara yang pertama yang dia itu lebih mirip dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ikhwan rahimakumullah, inilah sifat-sifat salat khauf. Dan hadis terakhirnya jelas menunjukkan mereka salat satu rakaat saja, bagaimanapun caranya. Dan terdapat riwayat lain yang dikatakan oleh Muslim rahimahullah taala yang membenarkan salat khauf satu rakaat dari Imam Muslim, yang mana sumbernya daripada sahabat Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah, faradallahu salata ala lisan nabiyikum fil hadhar arba'an. Nabi berkata, Allah tabaraka taala mewajibkan dengan perantaraan lisan nabinya mengerjakan salat dalam kondisi mukim para rakaat sempurna. Karena kata zuhur, asar, isya, para rakaat sempurna. Wa fis safar raka'atain, dalam kondisi musafir dua rakaat dipendekkan jadi dua. Wa fil khaufi raka'ah, adapun dalam keadaan khauf takut cukup satu rakaat. Dan ini pula pendapat sebagian ulama, sebagaimana pendapatnya Hasan Basri, Ishaq bin Rahawai, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Mujahid, Qatada, Al-Thawri, dan daripada sahabat Ibnu Abbas berpendapat seperti itu, Abu Hurairah dan Hudzaifah. Maka boleh dengan satu rakaat. Walaupun jumhur ulama dan antaranya imam yang empat, mereka tidak membolehkan sholat dengan cara yang satu ini dengan mengajarkan satu rakaat saja. Kata mereka, salat qawm itu enggak merubah rakaat, tetap yang 4 tempat, yang 2 tetap 2, enggak bisa menjadi satu. Tetapi ya, apapun ceritanya, hadis ini sahih, maka inilah hadis yang dapat diamalkan. Dan mereka berupaya mencari takwil terhadap hadis yang belakangan ini. Ya. Wallahu taala alam, maka boleh dikerjakan jika hadisnya ini sahih dan memang sahih. Sahihkan Imam Muslim rahimahullah taala. Yang jelas ikhwan rahimakumullah, ini menunjukkan semua yang kita pelajari tentang disyariatkannya salat khauf sampai hari kiamat kelak. Ya, bukan hanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua cara yang diajarkan boleh diperbuat. Bahkan Al-Wazir menukil adanya ijma' kesepakatan ulama bolehnya mengerjakan semua cara. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, shallat sahhat salatul khaufi 'anil nabi fi arba'ati mawadhi'. Terdapat hadis yang sah dari Nabi mengenai salat khauf pada 4 tempat. Di Dhatur Riqa', di Batn Nakhlah, di Asfan, dan di Qirat. Ya, itu tempat-tempat yang tadi kita bahas. Berkata Az-Zarkashi, la tasqutu salatu halul musayafa wal tiham al harbi bila niza. Tidak gugur salat ketika berperang, bahkan ketika yakni pedang terhunus, ketika mereka beradu dengan musuh-musuh mereka, ya, bercampur baur, tetap enggak gugur salat fardu. Subhanallah, menunjukkan alangkah besarnya perkara salat. Dalam perang yang berkecamuk sekalipun enggak boleh gugur. Orang sekarang enggak perang pun menggugurkan salatnya dengan enteng sekali. La haula wala quwata illa billah. Generasi yang dikatakan Rasulullah, generasi yang dikatakan Allah, fa khalafa min ba'dihim khulfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Maka datanglah setelah mereka generasi yang jelek yang mereka menyia-nyiakan salat mengikuti syahwat. Inilah masanya. Generasi syahwat, generasi meninggalkan salat. Subhanallah. Ketika salat mereka tinggal, maka mereka yang lain pun lebih meninggalkannya. Salat itu merupakan standar. Kalau orang salatnya itu enggak benar, bolong-bolong, apalagi yang mengerjakannya, jangan harapkan kebaikan pada ibadah-ibadah lainnya. Standar itu. Ya. Salat itu standar pertama. Kalau salatnya enggak benar atau bolong-bolong atau enggak dikerjakan, jangan harap dia ngerjakan yang lain-lainnya, puasa, zakat, jangan harap. Itu standar. Wala yajuzu ta'khir, wa kata Az-Zarkashi, enggak boleh diakhirkan walaupun dalam kondisi perang sampai keluar waktunya. Walaupun boleh dikerjakan dengan berjalan ataupun berlari, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi kalian takut, maka salatlah kalian dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan. Ya, menghadap kiblat atau enggak terserah. Ini dalam kondisi yang sangat darurat. Berkata Al-Mubarak Furi rahimahullah, amma idza talaham al-fariqan wa utliqatil banadiq wal madafi. Adapun ketika telah berkecamuk peperangan antar dua kelompok, telah diluncurkan roket-roket, telah meluncur peluru-peluru, wadabbatid dababat, teng-teng telah memuntahkan pelurunya, waqadhafatil qanabil, bom-bom telah diarahkan ke musuh, bitairat, dijatuhkan dengan pesawat-pesawat, falaysa idzaka suratun makhsusatun lisalatil khawf. Ketika itu enggak ada lagi cara salat khawf yang tersendiri. Bal yusallunaha kaifa syau, kerjakan salat sebagaimana mereka mau. Jama'atin wa mihdana, kalau dapat berjamaah, kalau enggak sendiri-sendiri. Qiyaman aw musyatan aw rukban, dengan berdiri, dengan berjalan, dengan berlari, silakan semua. Dengan tiara, kerjakan semua. Kemudian kata mereka, dikiaskan, dianalogikan terhadap perkara khauf ini, salat khauf ini adalah orang-orang yang lari dikejar musuh. Maka mereka mengerjakan sembarang sebagaimana mereka bisa. Atau orang-orang yang dia itu mengejar waktu ke Arafah untuk wukuf. Subhanallah. Jemaah haji, kalaulah mereka setelah zuhur enggak wukuf di Arafah, walaupun sesaat enggak masuk ke Arafah, walaupun sesaat tenggelam matahari mereka enggak masuk, hajinya enggak sah. Kata Rasulullah, al-hajju arafah, haji itu adalah arafat. Yang enggak wukuf di arafat, walaupun sesaat saja, enggak pernah menginjakkan kakinya setelah zuhur di arafat sampai tenggelam matahari, ya, enggak ada sana walaupun saat, maka hajinya enggak sah. Maka antum melihat orang-orang dalam kondisi sakit ketika haji, walaupun mereka itu di rumah sakit, tapi ketika wukuf mereka dibawa ambulan semua. Sekedar dimasukkan setelah zuhur ke Arafah, setelah itu dibawa kembali ke rumah sakit. Dalam kondisi seperti ini, kalau lah orang mengerjar wukuf di Arafat, andai kata dia sholat enggak sempat, enggak dapat dikerjakan, ketinggalan karena ramainya orang, dia memburu, boleh sholat dalam keadaan berjalan dan berlari. Dikiaskan dengan salat khauf. Taib ikhwan rahimakumullah, inilah dia pelajaran tentang salat khauf. Dan semoga Allah SWT senantiasa menambah ilmu kita. Ada satu hadis lagi yang belum dibaca, antum baca terakhir tentang masalah sujud sahwi dalam salat khauf. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an laisa fi salatil khaufi sahwun. Akhrajahu Ad-Darqutni bisnadin dha'ifin. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari ibni Umar semoga Allah meridhoinya, marfu'an, secara marfu' disandarkan kepada Nabi, laisa fi salatil khaufi sahwun. Tidak ada sujud sahwi dalam salat khauf. Akhrajahu Ad-Darqutni bisnadin dha'if. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang lemah. Hadis ini lemah, ya. Tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, apalagi bertentangan hadis-hadis yang menunjukkan adanya sujud sahwi. Tetapi kita katakan tetap dalam sholat yang namanya sholat khauf, ada yang kata enggak sempat sujud sahwi walaupun dalam kondisi berlari, silakan berlari, berjalan-berjalan, ya, dalam kondisi mereka bisa sujud sahwi, mereka kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wanin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini kayaknya. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan.